بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tayyib, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan insya Allah melanjutkan kajian kita pada kitab Lum'atul Itiqad karya Ibnu Qudamah rahimahullah. Kita sudah sampai ke ucapan beliau yang beliau menukil ucapan para a'immah salaf dalam permasalahan as-sifat. Yang kemarin terakhir kita telah membacakan ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu atau rahimahullah dengan beberapa ucapan beliau, dan insyaallah kita akan membacakan keterangan ucapan beliau dari penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Tayyib. Asy-syarhu, keterangan, yaitu keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya ini. Ma tadammanahu kalam al-Imam Ahmad fi ahadits an-nuzul wa subhiha atau wa subhiha. Apa yang terkandung dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pada hadis-hadis yang berkaitan dengan an-nuzul dan yang semisalnya. Qala rahimahullah تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عند المؤلف ما يأتي. Ucapannya Imam Ahmad rahimahullah mengandung beberapa kandungan yang telah dinukil oleh al-muallif yaitu Ibnu Qudamah sebagaimana yang berikut ini. Al-awwal yang pertama, kandungan yang pertama, wujubul iman wa tasdiq bima jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahadithi as-sifat min ghairi ziyadatin wala naqsin wala haddin wala ghayatin. Ucapan Imam Ahmad yang pertama mengandung kewajiban beriman dan membenarkan terhadap apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Jadi di sini perlu lihat bahwa hadis-hadis yang di situ berbicara tentang sifat-sifat Allah. Berarti pembicaraan ini lebih khusus kepada sifat, bukan kepada nas-nas secara umum. Dari tanpa menambahkan nas-nas yang berbicara tentang sifat tadi, wala naqsin dan tidak pula ada bentuk pengurangan dari sifat-sifat tadi, dan tidak ada sesuatu yang dibatasin. Artinya kita tidak membatasi sifat-sifat Allah itu jumlahnya berapa. Iya. Karena kalau kita membatasi sifat-sifat Allah, maka kita pun telah membuang sekian banyak sifat-sifat Allah yang datang pada nas-nas tadi. Maka kita menetapkan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifat tadi. Berarti kandungan yang bisa kita ambil dalam ucapan Imam Ahmad di atas adalah kita harus beriman dan membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang berbicara tentang sifat. Kemudian yang kedua, innahu la kaifa wala ma'nan. Sesungguhnya nas-nas yang datang tadi berupa sifat-sifat Allah itu tidak boleh kita mengkaifiakannya, membagai-bagaimanakannya, kemudian kita menjawab daripada bagaimana-bagaimananya tadi. Dan tidak pula maknan, maksudnya la nukayyifu hadhihi sifat li'anna takyifaha mumtani'un lima sabaqa wa laisa muraduhu an la kaifiyatun li sifatihi li'anna sifatahu thabitatun haqqan wa kullu syai'in thabitin falabudda lahu min kaifiyatin lakin kaifiyata sifatillah ghairu ma'lumatin lana. Yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah kita tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat ini, karena sesungguhnya membagaimanakan sifat-sifat tersebut merupakan perkara yang terlarang. Dengan sebab apa yang telah berlalu, dari penjelasan yang berlalu, bahwa kita tidak boleh membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datangkan contoh biar lebih gamblang. Datang kepada kita sifat Allah tentang tangan Allah, yadullah. Maka kita tidak boleh mengatakan sifat atau tangan Allah itu seperti tangan manusia, karena kita membagaimanakan tangan Allah itu, kemudian kita mengatakan tangan Allah itu seperti tangan manusia. Ini enggak boleh. Atau wajahullah, Allah memiliki wajah, kemudian kita mengkaifiatkan, membagaimanakan wajah Allah itu sebagaimana wajahnya makhluk. Ini tidak boleh, sebagaimana penjelasan yang terdahulu. Dan tidaklah dimaksudkan ala kaifiyatun li sifatihi, tidaklah kaifiat kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya sifatnya Allah itu tetap dan benar. Dan segala sesuatu yang thabit, yang datang dari Allah dan Rasulnya, fala budda lahu min kaifiyah, harus sesuatu yang datang yang thabit tadi itu harus memiliki kaifiat. Akan tetapi kaifiat sifatnya Allah, bagaimananya sifatnya Allah itu bukanlah sesuatu yang diketahui oleh kita. Iya. Jadi ucapan beliau ini pertama kita bisa ambil bahwa sesuatu yang datang, nas yang berbicara tentang sifat Allah memiliki kaki, qadam, maka yang pertama kita beriman kepadanya. Yang kedua, kita tidak mengkaif-kaifkan, membagai-bagaimanakan daripada kaki Allah. Tetapi kita serahkan bagaimananya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak dipungkiri bahwa sesuatu yang thabit, yang datang dari Rasulullah SAW dan Allah tentang sifat tadi, ada memiliki kaifiat, memiliki bagaimananya. Akan tetapi permasalahannya, kaifiat tadi, bagaimana-bagaimananya sifat-sifat tadi, itu kita tidak mengetahuinya. Itu yang menjadi permasalahan. Bukan kemudian kita mengatakan kita tidak boleh mengkaifiatkan kemudian karena kaifiat itu tidak ada. Tidak. Sesuatu yang thabit dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kaifiat bagaimananya. Tetapi kita tidak mengetahui kaifiatnya tadi, sehingga kita menyerahkan kaifiatnya itu, bagaimana-bagaimananya itu kepada Allah. Itu yang menjadi pembicaraan kita. Nah, karena kalau kita mengkaifiatkan sifat Allah dan kemudian kita menjawabnya, tentu setiap orang akan mendatangkan jawabannya. Itu satu. Ketika kita bertanya kepada si fulan, bagaimana si kakinya Allah? Kemudian dijawab oleh seorang, kakinya Allah itu contohnya seperti ini dan seperti ini. Setiap orang akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda, karena sesuatu yang tidak pasti yang dia tidak mengetahuinya. Dan memang mengkaifiatkan kaki Allah dengan kaki manusia dan seterusnya perbuatan yang diharamkan. Dan Allah berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang berikutnya, wa qauluhu, dan ucapannya qauluhu wala ma'nan, dan tidak ada makna, ai la nathbutu laha ma'nan yukhalif zahiraha kama fa'alahu ahlu ta'wil wa laysa muraduhu nafyul ma'na sahih al muwafiq li zahiriha alladhi fassaraha bihi as-salaf fa inna thabitatun atau fa inna thabitun wa yadulu ala hadha qawluhu wa la nuraddu shay'an minha. Kita sampai situ dulu. Bahwasanya kita menetapkan pada nas tadi suatu makna yang tidak bertentangan dengan dohirnya, itu maksudnya. Wala ma'nan di sini bukan berarti kata sifat tadi atau sifat-sifat Allah tadi tidak memiliki makna, bukan. Maksudnya kita tidak menetapkan padanya makna yang yukhalif dohiroha, yang menyelisihi dohirnya. Jadi ucapan beliau ini perlu diterangkan, karena kalimat tidak memiliki makna bukan berarti kalimat sifat atau yad wajah itu tidak memiliki makna, tetapi maksudnya kita memberikan, menetapkan makna tersebut harus sesuai dengan dohirnya. Itu maksudnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahli ta'wil, yang mereka mentakwilkan kata tersebut ke makna-makna yang lain, itu yang tidak boleh. Walaisa muraduhu nafyul makna, bukan yang dimaksudkan di sini adalah penafian peniadaan makna yang sahih, yang benar, al-muwafiq, yang sesuai lidhahiriha, kepada dhahirnya daripada nas tersebut, alladhi fassaraha bihi as-salaf, yang telah ditafsirkan oleh as-salaf susaleh, fa inna hadha, karena sungguhnya ini merupakan thabitun, sesuatu yang tetap. Wa yadulu ala hadha, dan yang menunjukkan pada perkara ini, qawluhu wala nuraddu syai'an minha wa nasifuhu bima wasofa bihi nafsahu. Yang menunjukkan makna seperti ini karena ucapan beliau sendiri, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kami tidak menolak sesuatu pun daripadanya, dan kami mensifatinya dengan apa-apa yang telah disifati oleh Allah sendiri tentang sifatnya. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi, dan kami juga tidak mengurangi daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, lisana atin sunniat, karena ingin mencela. Wala na'lamu kaifa kunhi dhalik, dan kita pun tidak mengetahui hakikat, bagaimana hakikatnya keadaan tangan atau sifat-sifat Allah yang lain tadi. Fa inna nafyahu li raddi syai'in minha, karena menafikan nas tadi berupa sifat tadi itu akan menolak sesuatu daripadanya. Wa nafyihi li ilmi kaifiyatiha, dan juga menafikan kepada ilmu bagaimana hakikat daripada sifat tadi. Dalilun ala isbatil makna al murad minha, itu menunjukkan kepada penetapan terhadap makna yang dimaksudkan daripadanya. Ya. Jadi ucapan beliau tentang wala maknan artinya kita tidak memaknai dengan sesuatu yang bertentangan dengan makna yang sahih. Ya. Atsalis yang ketiga. Wujubul iman bil Qur'an kullihi muhkamihi wa huwa mattadha ma'nahu wa mutasyabihah wa huwa ma askala ma'nahu. Kita wajib beriman kepada Al-Qur'an seluruhnya. Berarti ucapan beliau yang ketiga ini itu bukan hanya nas-nas yang berkaitan dengan sifat saja, tetapi nas secara umum bahwa kita beriman kepada Al-Qur'an secara keseluruhan, baik ayat-ayat sifat maupun ayat-ayat yang berupa ayat-ayat yang lain yang tidak berbicara tentang sifat Allah, yaitu berbicara tentang hukum-hukum Allah dan seterusnya. Muhkamah, muhkami, yang seluruhnya itu muhkam, seluruhnya itu jelas. Wa huwa mattadha ma'nahu, yaitu jelas maknanya. Wa mutasyabihah, dan juga ayat-ayat yang mutasyabih. Wa huwa ma askala ma'nahu, yaitu ayat-ayat yang terkadang menjadi tersamar maknanya. Karena ayat-ayat itu ada yang apa? Mutasyabih. Fanaruddu al-mutasyabih, kita mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih ilal muhkam, kepada makna yang jelas. Itu usaha kita yang pertama. Kalau datang kepada kita ayat-ayat yang tersamarkan oleh kita maknanya, dan ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya, maka cara yang pertama kita mengembalikan ayat-ayat mutasyabih tadi ke makna yang muhkam tadi. Liyattadhiha ma'nahu fa'in lam yattadih wajabal imanu bihi lafdhan. Kepada makna yang jelas. Kalau seandainya tidak jelas pula makna yang kita sudah mencocokkan dengan makna muhkam tadi tidak jelas, maka wajib kita beriman kepada lafaz daripada ayat yang mutasyabih tadi. Wa tafwid ma'nahu ila Allah, dan menyerahkan maknanya itu kepada Allah. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan apa? Ayat-ayat yang bukan berbicara tentang sifat. Ayat-ayat yang berbicara apa? Bukan kepada sifat. Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang sifat sudah kita jelaskan, kita harus memaknakan maknanya. Tidak boleh kita menyerahkan makna itu kepada Allah. Datang kepada kita makna tangan-tangan, tidak boleh kita kemudian memaknakan ke kekuatan. Ya. Datang kepada kita makna wajah, wajah, kita tidak memaknakan kepada makna pahala, bukan, tapi dengan wajah. Hanya kalau ayat-ayat itu bukan berkaitan dengan sifat, maka ketika kita tidak mengetahui maknanya, kita bisa serahkan kepada Allah. Contohnya apa, Mas? Ayat yang tidak berkaitan dengan sifat, yang di situ ada mutasyabihnya, kita tidak mengetahuinya. Seperti kalimat alif lam mim. Alif lam mim, ha mim, ta ha. Itu sebagian ulama ada yang tidak bisa menafsirkan apa maksudnya. Walaupun ditafsirkan pula, mereka tidak memiliki dasar untuk mengatakan ini yang benar. Sehingga sebagian ulama menyerahkan makna ini kepada Allah. Berarti termasuk apa? Ayat yang mutasyabih, yang di sana perlu adanya penjelasan, dan penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama sebagian pun tidak memiliki dasar yang kokoh, sehingga apa? Diserahkan kepada Allah contohnya. Ya, kalau perkara yang bukan berkaitan dengan sifat, maka boleh kita menyerahkan kepada Allah pada perkara yang belum jelas. Nah. Nah, atau ayat yang apa? Toha, Hamim, apa lagi? Seterusnya seperti ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat muqatta'ah. Ayat-ayat al-muqatta'ah. Ayat-ayat yang terputus-putus huruf-hurufnya, ya, sehingga kita sulit memanai daripada huruf-huruf tadi, ya. Ada yang mengatakan Toha itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal hadisnya apa? Dhaif. Ya dah? Sehingga kan kita tidak bisa memanai Toha itu kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Maka tidak jelas. Yang kita serahkan kepada Allah. Tayyib, itu kandungan makna ucapan daripada Imam Ahmad yang dinukil oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, kemudian sekarang kita berpindah. Qala rahimahullah, qala al-imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Boleh kita dengan radhiyallahu an, boleh rahimahullah. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab ini. Berkata al-imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dikenal dengan al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Kunyahnya Abu Abdillah. Namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Kemudian nisbahnya Asy-Syafi'i. Nisbahnya Asy-Syafi'i. Amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradihillah wa amantu bi rasulihi atau bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Masya Allah, ucapannya baik, bagus sekali. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa-apa yang datang dari Allah, atas apa yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan yang singkat tetapi padat sekali. Beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang datang dari Allah, dan juga dia atas apa yang diinginkan oleh Allah sendiri dalam perkara-perkara yang datang dari Allah. Dan begitu pula dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyarah keterangan sekarang dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ma tadammanahu kalamu al-imam Asy-Syafi'i. Kandungan ucapan Imam Syafi'i. Tadamman kalamu al-imam Asy-Syafi'i ma ya'ti. Kandungan ucapan Imam Syafi'i sebagai berikut. Al-awwal yang pertama. Al-imanu bima ja'a anillah ta'ala fi kitabihi al-mubin. Ala ma aradahu Allah min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrifin. Yaitu beriman kepada apa-apa yang datang dari Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang jelas, atas apa yang Allah inginkan, min ghairi ziyadatin, dari tanpa adanya penambahan, wala naqsin, dan tidak pula adanya pengurangan dari apa yang datang dari Allah tadi, dan juga tidak adanya tahrif, yaitu memaknakan sebuah makna ke makna yang tidak diinginkan daripadanya. Namanya apa? Tahrif. Jadi tahrif itu bisa pada dua perkara. Tahrif pada asma wa sifat, yaitu sifat-sifat Allah, dimaknakan dengan makna-makna yang lain, tidak sebagaimana makna zahirnya. Itu pengertian tahrif yang pertama dalam hal seorang mengadakan tahrif. Tahrif yang kedua, yaitu pada ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan sifat, tetapi mereka memanai makna-makna tadi, nas-nas tadi, itu tidak sesuai dengan bahasa Arab atau tidak sesuai dengan tafsir yang ada pada ayat Al-Quran yang lain, ayat atau hadis-hadis yang lain, atau juga tafsirnya para sahabat dan juga para tabi'in atau para ulama. Mereka tidak menafsirkan sebagaimana yang ditafsirkan oleh perkara-perkara tadi. Yang pertama oleh ayat-ayat yang lain, kedua hadis Rasulullah SAW, yang ketiga oleh para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan juga yang berikutnya dengan bahasa Arab. Iya. Tafsirnya harus juga dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Enggak boleh kita tafsir dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab dulu. Tafsirnya dengan bahasa Arab. Ya. Adapun kalau kita menerjemahkan, ini menerjemahkan, bukan mentafsirkan, tapi menerjemahkan. Terjemahan harus dengan apa? Bahasa Arab. Karena kita akan menjelaskan kata Arab dengan kata Arab yang lain, kemudian baru kita menerjemahkan. Paham ini? Ya. Jadi tahrif itu bisa dalam bentuk apa? Menyimpangkan makna yang sebenarnya, yaitu dalam sifat-sifat Allah. Atau tahrif yang kedua tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para mufassirin. Baik itu dari ayat-ayat menafsirkan ayat yang lain dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih, kemudian dengan para mufassirin dari kalangan ulama, sahabat dan tabi'in dan para ulama yang lain, kemudian dengan bahasa apa? Arab. Ya. Al-Athani yang kedua sekarang. Al-imanu bima ja'a bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrifin. Bermakna sama. Yaitu kalau tadi kalimat Allah sekarang Rasulnya sama. Ya, artinya kita juga harus menetapkan apa yang diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan-permasalahan agama ini, sehingga beliaulah yang menginginkan sesuatu maka kita pun mengikutinya. Ya. Wa fi hadzal kalam raddun ala ahli ta'wil wa ahli tamtsil. Di dalam ucapan Imam Syafi'i ini ada bantahan terhadap orang-orang yang suka menta'wil. Bermakna apa? Ta'wil bermakna tahrif. Karena kita ketahui bahwasanya ta'wil itu kalau secara umum dibolehkan. Tetapi yang di sini maksud daripada ahlu ta'wil yaitu ahlu tahrif. Yang mereka memaknakan sesuatu itu keliru, tidak dimasukkan pada makna tersebut. Kita ulangi. Ta'wil ada tiga makna. Makna apa saja ta'wil itu? Seperti Rasulullah mengatakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil kepada Ibnu Abbas. Kan di situ kalimat apa? Ajarkanlah dia ta'wil. Berarti kan ta'wil boleh. Tetapi ta'wil yang dimaksudkan di sini ahlu ta'wil itu ahlu tahrif. Berarti ta'wil itu punya makna yang tiga. Yang pertama, ta'wil bermakna tahrif yang di apa namanya tidak diperbolehkan. Ta'wil bermakna tafsir, ini yang boleh. Ta'wil bermakna apa? Tafsir, penjelasan, ini yang boleh. Kemudian ta'wil bermakna hakikat sesuatu. Artinya hakikat sesuatu itu seperti perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat. Iya, ya. Kita menjelaskan sesuatu sesuai dengan apa? Hakikatnya. Iya. Nah itu boleh juga. Itu perkara yang boleh. Yang tidak boleh adalah ta'wil bermakna tahrif. Wa ahli tamtsil, dan juga ahli tamtsil, orang-orang yang suka menyamakan, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat selain Allah dari kalangan makhluk. Itu namanya ahli tamtsil. Menyamakan sifat Allah wajah dengan wajahnya makhluk. Menyamakan sifatnya Allah tangan dengan tangannya makhluk dan seterusnya. Li'anna kulla wahidin minhum lam yu'min bima ja'a anillah wa rasulihi ala muradillah wa rasulihi. Karena setiap satu dari mereka itu tidak beriman dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya atas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya pula. Sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya kemudian kita pahami, tapi pemahaman kita itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya pula. Harus. Wa inna ahla ta'wil, karena sungguhnya seorang atau orang yang termasuk golongan ahlu ta'wil, naqasu, mereka mengurangi. Mengurangi apa tadi? Mengurangi daripada nas-nas tadi. Yaitu apa? Mereka menafikan sebenarnya. Jadi kata mereka tangan Allah itu apa? Tidak ada. Yang ada itu adalah kekuatan. Wajah Allah itu tidak ada. Yang ada itu pahala. Kaki Allah, kaki Allah itu tidak ada dan seterusnya. Mereka mengatakan apa? Dengan kalimat-kalimat yang sesungguhnya mereka mengurangi. Mengurangi daripada nas tadi. Wa ahla tamtsil zadu. Sedangkan orang-orang yang masuk kelompok ahlu tamtsil, mereka menambahkan. Menambahkan apa di sini? Menambahkan zadu, yaitu mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Berarti sama enggak? Sama. Berarti mereka menambah-nambah. Masya Allah. Dan perkara ini masih berjalan terus sampai sekarang. Walaupun ajaran itu telah disampaikan kepada umat manusia tentang perkara ini, tetapi namanya kelompok yang seperti ini itu terus masih ada sampai sekarang. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena memang kebatilan dan al-haq itu selalu berperang, terus berlomba-lomba berperang terus sampai yaumil qiyamah. Maka seorang yang memiliki ilmu tentang al-haq harus istiqomah di atas al-haq tadi, karena yang namanya al-batil selalu datang kepada kita. Maka bentengnya adalah kita istiqomah di atas kebenaran tadi. Karena ada orang yang dulunya di atas al-haq, kemudian pada waktu-waktu yang akan datang dia kemudian terfitnah dengan apa? Ahlul batil, kemudian menyimpang. Yang tadinya dia seorang ahlus sunnah, kemudian datang kepada dia pemahaman syiah, kemudian dia berpindah dari al-haq kepada al-batil. Karena demikian, yang namanya al-haq dan al-batil selalu berseteru sampai yaumil qiyamah. Sebagaimana juga doa dan musibah itu selalu berseteru sampai yaumul qiyamah. Doa dan musibah itu selalu berseteru. Doa itu punya kekuatan, tambahan ya. Doa itu punya kekuatan, kata Rasulullah SAW. Pada saat musibah itu datang atau musibah itu sudah ada, doa memiliki apa? Kekuatan. Dengan doa kadang-kadang musibah yang akan datang itu akan hilang. Baru mau datang sudah hilang dengan sebab doa. Terkadang musibah itu sudah ada, kemudian dengan sebab doa terangkat. Dan musibah dan doa itu selalu berseteru sampai yaumil qiyamah. Maka juga di situ faedah yang kita bisa ambil bahwasanya doa merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Bahkan Rasulullah mengatakan silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Itu ucapan beliau. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya. Qala rahimallah. Al-khamis yang kelima. Wa ala hadha daraja as-salafu wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum kulluhum muttafiquna 'alal iqrari wal imrari wal itsbati lima warada minas sifati fi kitabillah wa sunnati rasulihi min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Dan oleh sebab ini, kata beliau, para salaf dan para a'immah al-khalaf yang datang setelahnya, mereka berjalan di atas jalan ini. Semuanya mereka berittifaq, bersepakat untuk menyatakan dan menetapkan apa-apa yang telah datang dari sifat-sifat di dalam kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW dengan tanpa mengadakan ta'wil. Dengan tanpa mengadakan apa? Ta'wil bermakna apa? Tahrif. Ini harus dihati-hatikan ya. Karena kalimat ta'wil itu kalimat yang umumnya boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah anak ini di dalam permasalahan agama dan ajarkanlah dia apa? At-ta'wil. At-ta'wil di sini bermakna tahrif, itu yang madmumah, yang tercela. Ya. Sedangkan at-ta'wil bermakna tafsir, itu yang dimasukkan dalam doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah. Berarti jelas ucapan yang kelima ini. Kemudian ada keterangan asyarah, keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Tariqus salafi alladhi daraju alaihi fis sifat. Jalannya orang-orang terdahulu yang mereka telah menempuh jalan tersebut di dalam permasalahan yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Alladhi daraja alaihi as-salafu fi sifatihi wal iqrar wal itsbat. Yang telah ditempuh oleh salafus saleh dalam permasalahan sifat-sifat Allah, yaitu mereka menetapkan atau mereka mengakui dan menetapkan. Lima warada min sifatillah, pada apa-apa yang datang dari sifat-sifat Allah Ta'ala, fi kitabillah wa sunnati rasulihi s.a.w. pada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. min ghairi ta'arudin li ta'wilihi, dengan tanpa mengadakan ta'wil, dengan tanpa mengadakan tahrif. La yattafiq ma'a muradillah wa rasulihi. Ya, dengan apa-apa yang tidak mencocoki apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu merupakan perkara yang harus kita ketahui. Kita simpulkan dulu biar menjadi jelas. Kalau nas-nas yang datang kepada kita dari Allah dan Rasulnya berupa nas-nas sifat, maka yang pertama kita imani, yang kedua kita membenarkan nas tersebut, dan yang berikutnya kita menetapkan maknanya itu sebagai makna dohirnya. Tidak boleh kita mengatakan tidak memiliki makna, harus, kalau berkaitan dengan nas sifat. Kemudian bagaimananya sifat tadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sifat tadi tidak memiliki kaifiat, memiliki. Tetapi kaifiat tadi kita tidak mengetahuinya, sehingga apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kesimpulan yang kedua, secara keseluruhan nas-nas yang datang pada Al-Quran dan Sunnah yang tidak hanya berkaitan dengan sifat saja, itu berkaitan dengan perkara-perkara yang lain yang selain sifat, maka di sana boleh kita memaknakan dengan makna-makna selain apa yang dohirnya. Tetapi tafsir atau makna tadi tidak boleh keluar dari beberapa syarat tadi. Yang pertama, tafsir ayat dengan ayat. Kemudian hadis kepada ayat. Kemudian lagi tafsir para mufassirin dari kalangan sahabat dan juga tabi'in dan dari kalangan ulama Islam, kemudian dengan bahasa Arab. Nah, demikian. Seperti makna di dalam Al-Quran disebutkan tentang innallaha la yudhi'u imanahum. Innallaha la yudhi'u imanahum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan keimanan mereka. Ditafsirkan keimanan mereka sini apa? Salat. Karena ayat tadi berkaitan dengan salat yang terjadi adanya perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat, kemudian Allah mengatakan innallaha la yudhi'u imanahum, artinya salatahum. Jadi pemaknaan yang berdasarkan apa? Ayat Quran, ya, tentang masalah itu. Jadi tepat pemaknaannya. Maka selesailah kita dari pembahasan tentang permasalahan yang berkaitan dengan ucapan-ucapan para a'immah yang berkaitan dengan nas-nas sifat di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita mensikapinya? Ini penting ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita tidak memiliki dasar kaidah seperti ini, walaupun kita bisa berbahasa Arab dengan baik, kita hanya bisa membaca kitab, membaca keterangan ulama, tapi kita tidak memiliki dasar seperti ini, terkadang apa? Kita tidak betul memahami apa yang dimaksudkan dari perkara-perkara tersebut. Ya. Ini penting. Ya. Hanya mengaji kitab-kitab seperti ini pun jangan diremehkan. Kitab-kitab yang menjadi pegangan-pegangan para ulama di dalam belajar, sebelumnya mereka tampil di hadapan umum, mereka belajar kitab-kitab seperti ini. Sehingga ketika mereka membuka kajian tematik ya, itu mereka sudah memiliki dasar. Sehingga apa yang disampaikan itu juga tidak keluar dari kaidah-kaidah seperti ini. Berbeda kalau kita hanya mempelajari atau mengaji tentang sesuatu yang tematik saja. Terkadang kita tidak mendapatkan kaidah-kaidah dasar seperti ini. Kita bisa beramal dengan apa yang kita dengar, tetapi terkadang kita tidak memiliki kekokohan dalam berkaidah dalam agama. Maka mengaji-ngaji seperti ini itu jangan sampai ditinggalkan. Memang menarik kalau orang ngaji tentang tematik itu menarik, judul-judulnya menarik. Tetapi ingat, manfaatnya hanya sebentar untuk apa? Untuk kita beramal padanya, tapi kita tidak memiliki dasar-dasar yang kokoh di dalam beramal. Maka kita perlu juga mengkaji kita-kita para ulama yang seperti ini. Dan ini juga ditempuh oleh para ulama dan thalabul ilm, mereka belajar kitab-kitab seperti ini. Memta? Seperti umpamanya orang memberi judul tematik indahnya surga. Itu, dia tinggal nukil aja. Nukil dari hadis-hadis yang berbicara tentang apa? Indahnya surga. Kemudian dari perkataan ulama tentang indahnya surga. Tapi kaidah-kaidah tentang masalah al-jannah perlu kita juga ketahui dan seterusnya. Begitu. Nah, ini penting juga. Jadi belajar seperti ini sebenarnya pokok bagi kita sebenarnya. Pokok bagi kita, artinya kita boleh mengaji yang seperti itu dan seperti itu, kemudian kita jangan tinggalkan pengajian atau kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah-masalah yang penting seperti ini. Inilah sebenarnya yang membedakan kita dengan firqoh-firqoh yang lain. Ahlussunnah wal Jamaah itu betul-betul mempelajari kaidah-kaidahnya, ya, usul-usulnya, pokok-pokoknya. Nah. Kemudian kita masuk sedikit, ada ucapan dari beliau rahimahullah, at-targhibu fis sunnati wa tahdhir minal bid'ah, yaitu anjuran kepada sunnah dan at-tahdhir, peringatan daripada bahayanya bid'ah. Ya. Ucapan ini punya antum dapat? Ini judul, dan mungkin judulnya enggak sama tapi langsung ke hadis, ya apa ucapan ya. Tapi ini diberi judul ya. Nah. Jadi anjuran kepada sunnah Rasulullah SAW dan juga peringatan terhadap bahayanya bid'ah. Ucapan ini insya Allah tidak membuat panas kuping kita ya. Ucapan yang sesungguhnya benar, karena sunnah lawannya apa? Bid'ah. Bid'ah lawannya sunnah. Kalau kita dianjurkan ke sunnah, otomatis kita dijauhkan dari bid'ah. Kalau kita itu senang kepada bid'ah, maka kita dijauhkan dari sunnah. Itu otomatis demikian. Dan kalimat bid'ah pun diucapkan oleh Rasulullah SAW, wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, kalimat bid'ah pun diucapkan Rasulullah SAW. Jadi bukan ucapan yang sebenarnya asing bagi kita, tapi ucapan yang merupakan sesuatu pengkabaran dari Rasulullah SAW. Thumma qala rahimahullah, wa qad umirna bil iktidai li atharihim, sungguh kita telah diperintahkan untuk berkutuah, mengikuti suri tauladan kepada athar-atharnya mereka. Siapa ini athar-athar mereka? Yaitu Rasul dan para sahabatnya. Athar-athar mereka maksudnya Rasul dan sahabatnya, itu kurun yang terbaik. Karena Rasulullah mengatakan khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah qarni, kurunku, yaitu aku dan para sahabat. Wal ihtida bimanarihim, dan kita mengambil petunjuk dengan petunjuk-petunjuk mereka, cahaya-cahaya mereka. Yang pertama berkutuah, kemudian yang kedua mengambil apa? Petunjuk. Wahudirna al muhdatsat, dan kita diperingatkan dari sesuatu yang diada-adakan. Wa ukhbirna annaha minal dhalalat, dan kita dikabarkan bahwasanya al muhdatsat, perkara-perkara yang diada-adakan tadi, adalah perkara-perkara yang sesat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian kepada sunnahku, wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka mendapatkan petunjuk min ba'di setelahku. Dimaksudkan dengan khulafa ar-rasyidin, para ulama mereka bersepakat itu empat khalifah. Yang pertama khalifah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, yang ketiga Ali. Ini yang kita ikuti. Nah, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah oleh kalian kepada sunnah tadi dengan gigi geraham kalian. Artinya menunjukkan kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah-sunnah tadi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diada-adakan tadi, dibaru-barukan tadi, perkara yang bid'ah. Kemudian wa kulla bid'atin dhalalah. Sesuatu yang bid'ah itu sesat. Ucapan yang sungguh jelas dari Rasulullah SAW tentang perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara sunnah. Asyarah, keterangan sekarang. Wal iktida'u bihim fidalik wajibun. Sekarang kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, mengambil kutwah, mengambil jalannya mereka dalam beribadah, dalam menempuh jalan hidup dalam agama ini, menempuh jalannya seperti jalan mereka, para sahabat dan nabi, itu suatu kewajiban, bukan suatu yang sunnat, tapi kewajiban. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapannya sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Alaikum itu menunjukkan kewajiban, wajib atas kalian, bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnati khulafa'ar rasyidin, sampai ayat atau hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan berkata hadisnya hasan sahih dan disahihkan oleh Albani dan beberapa jamaah daripada ulama mensahihkan hadis ini. Ya, berarti hadis ini jelas minimal derajatnya hasan dan kebanyakan disahihkan oleh para ulama termasuk Syekh Albani rahimahullah. Kemudian sekarang beliau berpindah pada penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Perlu kita ketahui pula ini. Ya. As-sunnatu wal bid'atu wa hukmu kullin minhumah. Sekarang sunnah dan bid'ah. Dan hukum setiap daripada keduanya. Bagaimana hukumnya sunnah, bagaimana hukumnya bid'ah. Qala rahimallah. As-sunnatu lughatan. Sekarang sunnah secara lughah. At-tariqah, jalan. Wastilahan, secara istilah, ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Wattiba'i sunnah wajibun liqauli ta'ala. Yaitu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Itu namanya apa? Sunnah secara istilah. Baik secara akidahnya maupun secara amaliyahnya. Ini yang disebut dengan apa? Sunnah. Maka na alai annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya berada di atasnya, baik dalam masalah akidah maupun amaliyahnya. Nah, jelas berarti. Jadi kalau akidah kita bukan akidah yang ada padanya para sahabat dan nabi, berarti bid'ah. Amalnya juga pula, amal yang tidak ada padanya Rasulullah SAW berada padanya dan para sahabatnya, juga amalnya apa? Bid'ah. Nah. Dan mengikuti sunnah, hukumnya wajib. Mengikuti sunnah, hukumnya wajib, kata beliau. Liqauli ta'ala, karena ucapan Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, sungguh pada kalian di dalam diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah, ada contoh suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Hanya perlu ditambahkan penjelasan ini dari para ulama yang lain seperti Imam Asy-Syaukani menjelaskan ayat ini hukum asalnya adalah kita wajib mengikuti sunnah Rasul. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu terkadang khusus kepada Rasul saja. Yaitu seperti puasa apa? Wisal. puasa yang di situ tidak ada putus-putusnya. Ya, itu khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengamalkan puasa Wisal karena Rasul melarangnya. Atau Rasul sallallahu memiliki lebih dari 4 istri dalam kehidupannya. Artinya menikahi 9 orang istri dalam waktu yang semua istri itu masih menjadi istrinya. Itu hanya khusus kepada Rasul, sedangkan kita diperbolehkan sampai 4 saja. Walaupun mungkin menikahnya lebih dari 4 kali, tetapi yang tersisa yang tetap itu 4 paling maksimalnya. Ya. Nah. Itu kekhususan dan masih banyak kekhususan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak mengamalkannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bi nawajid, sebagaimana hadis yang kita baca tadi dari riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, hadisnya hasan atau disahihkan Al-Albani. Dari dua dalil ini menunjukkan mengikuti sunnah Rasul itu wajib, mengikutinya wajib. Mengikutinya wajib. Ya. Yeah. Kemudian wal bid'ah, sekarang wal bid'atu lughatan, sekarang bid'ah secara bahasa. Asy-syai'u al-muhtahdats. Al-mustahdats. Afan. Al-mustahdats. Sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang dibaru-barukan. Wastilahan, secara istilah, ma'uhdithu atau ma'uhditha fid din ala khilafi ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu min akidatin au amalin. Itu apa yang diada-adakan di dalam agama, dibaru-barukan dalam agama, yang menyelisihi apa yang nabi dan sahabatnya berada di atasnya, baik dalam bentuk akidah maupun amal. Berarti kalau seorang itu sudah mengetahui definisi tentang bid'ah, berarti dia mengetahui definisi tentang sunnah. Atau kalau dia mengetahui definisi tentang sunnah, maka dia dengan gampang mengetahui definisi tentang apa? Bid'ah. Itu aja. Wahiyah haramun. Kalau hukumnya haram, mengikuti bid'ah hukumnya apa? Haram. Gak boleh. Dosa. Mengikuti bid'ah itu hukumnya haram, berarti dosa. Liqauli ta'ala, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma yusakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk dan mengikuti selainnya jalan kaum mukminin, maka kami palingkan dia kepada apa yang dia palingkan, dia apa yang dia berpaling kepadanya. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Nah, di sini ada kalimat yang kita tambahkan keterangannya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selainnya jalan kaum mu'minin. Ini berkaitan dengan apa? Permasalahan ijma. Ijma. Kalau kaum mukminin atau para ulama Islam mereka telah ijma dalam suatu permasalahan, kita tidak boleh mencari jalan yang lain selain ijma ini. Dari sini para ulama mengambil dalil wa yattabi ghayra sabilil mukminin, dan dia mencari jalan selain jalannya kaum mukminin. Ini berarti dia mengambil jalan lain keluar dari ijma para ulama, maka dia tidak boleh. Seperti contoh kesepakatan para ulama bahwa sholat 5 waktu itu wajib, maka orang ini mengambil jalan selain jalan ijma ini, mengatakan hukumnya fardu kifayah, dikurangi sedikit, padahal itu fardu apa? Fardu ain bagi setiap orang sholat apa? 5 waktu, fardu kifayah. Maka dia telah keluar dari ijma'nya kaum muslimin. Atau mengatakan puasa Ramadan bagi orang yang tetap tinggal tidak mengadakan safar, itu apa? Tidak wajib. Hukumnya sunat mu'akkad. Maka dia telah keluar dari ijma'nya kaum muslimin. Tidak boleh. Yeah. Apa balasannya? Wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan orang tersebut kena ke jahannam. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam atau hadis yang berbicara tentang ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi tentang permasalahan apa? Perkara yang baru dan dia bid'ah. Nah. Maka kita cukupkan dulu insyaallah bi'idznillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk mempelajari ilmu, ya. Baik ilmu itu ilmu-ilmu yang ditulis oleh para ulama itu lebih bagus, lebih selamat. Kita mengingatkan kembali di majelis ini bahwa kita membaca kitab para ulama dengan penjelasan para ulama pula itu lebih selamat daripada kalau kita itu menjelaskan sesuatu dengan apa yang kita nukil di sana nukil di sini, ya. Kurang selamatnya apa? Kadang-kadang kurang terpercaya. Tapi kalau kita membaca daripada kitab-kitab para ulama langsung seperti ini lebih terpercaya. Dan kitab-kitab seperti ini kitab-kitab barokah dibaca oleh umat dari zaman ke zaman. Antum lihat, karya mereka ini yang mereka tulis ini dibaca oleh umat dari zaman ke zaman, menunjukkan keberkahan daripada kitabnya. Seperti umpamanya kitab Lum'atul Itiqad. Ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sampai sekarang kita masih membacanya. Menunjukkan apa? Keberkahan daripada kitab ini pula. Dan kitab-kitab yang lain. Maka antum semangatlah untuk mendatangi apa? Majelis-majelis yang seperti ini pula. Ini dasar ilmu kita sebenarnya. Dasar daripada ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kitab Fathul Majid dalam beberapa waktu lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.